Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kula bid'atin dolalah wa kula dolalatin finnar. Akhwanakillah rahimani wa rahimakumullah, pada siang hari ini kita isi kekosongan lagi. Tadi katanya sebelum ganti kibukan perkotan aja ya, katanya sudah diterangkan pada daurah kemarin ya. Maka karena ini sifatnya tidak rutin ya, ya kami sendiri sulit memberikan materi apa yang harus kita kaji. Kalau kita baca kitab enggak selesai lagi nanti, karena sifatnya hanya sementara dan bukan rutin ya. Mudah-mudahan kita akan ambil nukilan-nukilan dari hadis-hadis Rasulullah yang ada di dalam Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali hafizahullah ta'ala, salah seorang murid seniornya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang kita ambil dalam hadis berkaitan dengan babu sabar. Karena ini penting sekali pembahasan yang berkaitan dengan kesabaran. Mudah-mudahan kita baca nanti 2 atau 3 atau 4 hadis cukup waktu untuk kita bisa mengambil pelajaran dari hal-hal yang berkaitan dengan kesabaran yang dalam agama kita sungguh sangat dianjurkan, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian-pujian dan memerintahkan kepada hambanya untuk mereka bersabar. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, seru oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman untuk bersabar. Ini menunjukkan bahwa di atas keimanan seorang hamba di dalam berpegang teguh dengan keimanan, pasti dia akan diuji dengan suatu ujian. Maka Allah Subhanahu wa taala anjurkan agar orang-orang beriman itu bersabar, dan kuatkanlah kesabaran kalian agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala tentang perintah sabar dan keutamaan orang-orang yang sabar. Itu tadi di akhir surah Al-Imran ayat 200. Di dalam surah Al-Baqarah 155 pun Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bi syai'in, dengan sesuatu. Sesuatu itu minal khauf, yaitu ketakutan. Wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan jiwa, wathamara dan kekurangan buah-buahan. Ini menunjukkan Allah rinci tentang bentuk-bentuk ujian yang Allah akan timpakan kepada hamba-hambanya. Dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan materi dan kekurangan jiwa. Namun kata Allah SWT, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berita kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang tatkala tertimpa musibah, Allah timpakan musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Juga dalam hadis yang lain atau dalam ayat Allah SWT menyatakan inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Sungguhnya atau hanyalah Allah SWT akan menyempurnakan, akan memberikan kesempurnaan pahala bagi orang-orang yang sabar itu dengan tanpa hisab, dengan tanpa batasan. Juga dalam ayat yang lain, wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'a as-sabirin, Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong kalian dengan kesabaran dan salat, sesungguhnya Allah SWT akan bersama orang-orang yang sabar. Ini juga ayat pujian dari Allah SWT bagi orang-orang yang sabar, yang dengan kesabaran itu akan nampak siapa orang-orang yang jujur keimanannya dan siapa orang-orang yang dusta, siapa orang-orang yang sungguh-sungguh keimanannya dan siapa orang-orang yang main-main keimanannya. Itu akan terbukti dengan ujian dari Allah SWT. Sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Muhammad surat ayat ke-31, Allah berfirman, wa nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, dan sungguh kami akan uji kalian sehingga kami tahu siapa orang-orang yang mujahidin, orang-orang yang sungguh-sungguh di antara kalian dan orang-orang yang sabar. Akan nampak, akan kelihatan siapa orang-orang yang sungguh-sungguh keimanannya, siapa orang-orang yang jelas dan jelas apa terbukti dan jujur keimanannya tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan satu ujian dan mereka tetap di atas kesabaran. Oleh karenanya kita akan baca beberapa hadis yang berkaitan dengan masalah sabar. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena saking banyaknya hadis yang berkaitan dengan sabar, dan itu juga sekali lagi membuktikan bagaimana keutamaan sabar, maka kita akan pilih dari hadis-hadis pilihan. Mudah-mudahan beberapa hadis ini nanti kita bisa mengambil pelajaran yang berharga sekali dari kisah-kisah Rasulullah SAW dan hadis-hadis beliau. Kita ambil hadis yang pertama dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, marra nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi imra'atin tadqi inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إن الصبر إن الصدمة الأولى. نعم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas adalah seorang sahabi yang beliau sejak usia 9 tahun beliau berkhidmat atau menjadi pelayan Nabi selama 9 tahun. Sehingga anak ini termasuk 7 para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Yang antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, para sahabat yang lainnya. Dan Anas bin Malik ini termasuk salah satu 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Karena beliau memang sebagai khadimah, sebagai pembantu Rasulullah selama 9 tahun. Dan beliau ini selama 9 tahun mendapatkan pelajaran yang berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sangat mencintainya. Sehingga Rasulullah pernah mendoakan kepada Anas, ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan perbanyaklah anaknya. Sehingga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas ini banyak harta dan banyak anak. Anaknya 120. Ada yang menafsirkan 90, namun mana yang kuat, wallahu alam, kayaknya yang kuat 290. Tentu saja dari 4 istri ya. Kalau dari 1 istri kayaknya enggak mungkin. Dari 1 istri enggak mungkin nanti. Mati nanti. Yang 4 istri anaknya 90. Ada yang mengatakan 120. Kalau Sadul karena kalau enggak salah 125. Kalau Sadul menyatakan 125. Ada wirid mengatakan 90, ada yang 150. Mana yang kuat, wallahu alam. Yang jelas anaknya banyak, Anas bin Malik ini karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Anas ibn Malik. Nah, beliau menyatakan, marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Imrat. Suatu saat Rasulullah pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan. Ini sudah satu kemaksiatan jelas ya. Menangis di kuburan, meratap, merengek, nah, istilahnya ninyahah. Itu ada satu kemungkaran. Maka Rasulullah pun menegur dan menasihati. Ketika Rasulullah melihat wanita menangis di kuburan karena menangis niyahah, yang dalam riwayat yang mati itu adalah anaknya, maka beliau pun berkata, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah wahai wanita dan bersabarlah. Faqalat, wanita tadi berkata dalam keadaan dia tidak melihat siapa yang bicara, enggak tahu kalau itu Nabi. Dinasihati ittaqillaha wasbiri, dia mengatakan ilaika anni, ilaika anni itu pergi dariku. Ya, satu bahasa-bahasa yang apa kasar itulah. Idhab alaina, pergi dariku. Ilaina anni, pergi dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpa ke diriku ini. Nah, kalau kamu ngomong mudah, sabar gampang, takwa gampang, kamu kenapa apa? Kamu enggak kena musibah sebagaimana aku yang kena musibah. Coba kalau kamu yang kena musibah, mungkin kamu akan berbuat seperti sebagaimana aku berbuat, barangkali demikian maksudnya. Pergilah kamu dariku. Maka Nabi diusir oleh seorang wanita. Nabi tidak marah. Nabi tidak kemudian memberontak. Nabi tidak memukul. Nabi pun meninggalkan apa yang diperintahkan oleh wanita tadi. Walam ta'rifhu, dalam keadaan dia tidak mengetahui kalau yang menasihati tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqilala hadi, katakan kepadanya, innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang menasihati kamu tadi adalah Nabi. Ya, maka mendengar berita itu, fa'atas baba Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bergegaslah wanita tadi segera mendatangi Rasulullah, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah wanita itu di depan pintu beliau. Kata beliau, kata wanita itu, wasallam tajid indahu bawabina. Aku tidak dapatkan di rumah Rasulullah itu bawabin, satpam, penjaga. Ini seorang khalifah, amirul mukminin, pembesar, namun rumahnya enggak ada yang menjaga. Rumahnya enggak ada bawa binnya, enggak ada tatpamnya, enggak ada penjaga pintunya. Padahal dia khalifah, amirul mukminin, pimpinan kaum muslimin, rasul. Namun begitu sederhana beliau, sehingga rumahnya pun enggak ada yang menjaganya. Faqalat, maka wanita tadi berkata, lam ta'rifka, waktu itu aku tidak mengetahui engkau ya Rasulullah. Aku enggak tahu kalau yang menasihati Nabi adalah engkau. Artinya, kalau tahu ya aku sabar, mungkin begitu. Maka faqala, Nabi menyatakan dengan ucapan tadi, innamas sabru inda sadmatil ula, sesungguhnya kesabaran itu waktu kali pukulan pertama itu. Kena musibah itu langsung bagaimana reaksi dia? Kalau dia sudah keluar kata-kata jelek, baru dia mengatakan sabar, maka enggak diterima sabarnya semacam ini. Jadi sabar itu akan jelas ketika datang kali ujian, langsung bagaimana sikap dia. Maka wanita ini sudah menangis, meraung-raung menangis. Maka kemudian setelah itu mengatakan sabar, maka sabar yang semacam ini tidak ada gunanya. Karena kesabaran itu hanyalah waktu sadmatil ula, pukulan waktu kali pertama kali datang ujian tersebut. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Salim bin Id al-Hilali dalam memberikan istinbat hukum atau fikih dari hadis di atas. Dia mengatakan, dari kisah di atas, yang pertama adalah taradu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rizqihi bil jahil. Yang pertama yang bisa kita petik dari hadis di atas, kata beliau, tentang bagaimana tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lemah lembutnya beliau terhadap orang yang bodoh, orang yang jahil. Wanita tadi wanita jahil. Sudah dinasihati untuk bertakwa dan bersabar, malah mengatakan ilaika anni. Ya, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah kamu dariku. Ini menunjukkan wanita tadi bodoh, jahil. Maka bagaimana Rasulullah ketika mensikapi atau bertemu dengan orang yang jahil, maka beliau tawadhu dan lemah lembut. Beliau tidak marah, beliau tidak murka ketika dijawab nasihatnya dengan jawaban-jawaban yang tidak enak. Ya, bagaimana kita kalau kita nasihati dijawab dengan nasihat apa jawaban yang enggak baik, pasti kita kan marah. Namun Rasulullah tidak. Ketika Rasulullah menasihati wanita, ittaqillaha wasbiri, katanya ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Satu kata-kata hardikan yang tidak baik, namun Rasulullah tawadu dan Rasulullah pun melemah lembut kepada orang yang jahil tadi. Nah, ini orang jahil. Maka adalah kita pun harus demikian dalam bersikap, bermuamalah dengan masyarakat, dengan keluarga kita yang rata-rata mereka awam, awamiyin, awamiyun. Orang awam itu kata Syekh Utsaimin seperti al-awam kal-hawam. Orang awam itu seperti binatang, mereka tidak tahu arah. Mana yang banyak yang dia ikuti, mana yang paling banyak kasih terasi yang diambil, itu kurang awam. Maka hendaklah kita pun bersikap ketika menghadapi orang-orang jahil dari kalangan orang awam, keluarga kita, orang tua kita, kakak kita, family kita, atau tetangga-tetangga kita, hendaklah kita pun bersikap bagaimana sikapnya Rasulullah berbuat tawadu dan lemah lembut kepada mereka. Karena mereka orang yang awam, orang yang jahil, orang yang tidak ngerti tentang ilmu agama. Bagaimana Rasulullah pun bersikap tawadu dan lemah lembut kepada orang jahil. Itu yang pertama. Sikap yang kedua kata Syekh Salim, mulazamatul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Hendaklah selalu kita itu bermulazamah untuk selalu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala keadaan. Lihat Rasulullah ketika melihat kemungkaran di kuburan, seorang wanita yang niyahah menangisi anaknya meraung-raung, meronta-ronta, menunjukkan tidak sabarnya dia dengan musibah tadi, ini adalah suatu kemungkaran. Maka ketika Rasulullah melihat kemungkaran, beliau pun bernasihati. Maka di sini ada kandungan sistem bagi hukum, adalah kita selalu amar ma'ruf nahi munkar dalam segala keadaan kalau kita menyaksikan dan melihat kemungkaran ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya tentu saja sesuai dengan kadar keimanan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika al-aful iman." Ya, itu adalah demikian. Ya, melihat tetangga kita berbuat kesalahan, ya, adik-adik kita, anak-anak kita, istri kita atau keluarga kita, kita mengerti itulah kemungkaran, nasihatkan. Tentu saja dengan bahasa-bahasa yang lemah dan lembut. Bagaimana Rasulullah pun juga lemah lembut kepada mereka orang-orang jahil. Nah, karena asal dakwah itu adalah lemah lembut. Ini asalnya. Ya, harus dicamkan ini. Jangan mempunyai pemahaman salafin harus tegas, keras, tidak. Namun ingat bahwa asal dakwah itu adalah lemah dan lembut. Lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena rahmat dari Allah, wahai Muhammad, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau sekiranya kamu keras dan kasar hati, lan fadhu min khalik, niscaya mereka akan lari dari sekeliling kamu. Ini asal dakwah adalah dengan lemah dan lembut. Ya. Kalau dengan lemah lembut orang bisa mendapatkan hidayah, orang bisa mengikuti apa yang kita nasihatkan, kenapa kita tidak lakukan? Kenapa tidak kita lakukan? Karena asal dakwah adalah lemah lembut. Bahkan kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, al-haq itu asalnya berat untuk diterima oleh umat, oleh manusia. Kalau al-haq yang asalnya berat diterima oleh hati ini, kemudian ditambah menyampaikannya dengan cara yang keras dan kasar, tentu orang akan lebih takut dan lebih tidak bisa menerima lagi dengan al-haq. Ya? Dengan cara lemah lembut saja masih banyak orang yang belum bisa menerima, apalagi dengan cara yang tidak baik. Maka asalnya adalah dengan lemah lembut. Dan sesuatu apapun yang di situ ada kelemah lembutan, pasti akan membuahkan kebaikan. Dan sesuatu yang tidak ada kelemah lembutan pasti akan membuahkan kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu rifqa fi amri kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai kelemah lembutan dalam segala urusannya. "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunzu fi syai'in illa sana." Sesungguhnya kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu, sesuatu itu akan menjadi indah dengan lemah lembut. Dan kalau sesuatu urusan tidak ada padanya kelemah lembutan, maka sesuatu akan menjadi jelek. Karena tidak ada kelemah lembutan. Apalagi dakwah ilallah, dakwah ilatuhid, dakwah menyuruh manusia di jalan Allah. Kalau kita sampaikan dengan cara yang hikmah, dengan lemah dan lembut, maka dakwah yang indah ini akan menjadi tampak lebih indah dan orang akan bisa mudah menerima dakwah kita ini. Nah, dengan cara lemah dan lembut. Jangan bikin mereka lari dari agama. Jangan mereka bikin lari dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan karena kalian, ulah kalian, bicara kalian, kasar kalian menjadikan mereka lari dari dakwah al-sunnah wal-jamaah. Lari dari manhaj sahih yang ini. Jangan sampai, ini dosa hukumnya. Ya. Jangan menjadi kita itu menjadi biang penyebab larinya manusia dari dakwah al-sunnah wal-jamaah. Karena sikap kita yang keras, kasar, kaku dan sebagainya. Sehingga orang lari dari dakwah salafiyah. Hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW bersabda, "Assiru, yassiru, walatu asyiru. basiru wa la tunqiru. Berilah mereka kemudahan, jangan kalian bikin persulit, kata Nabi. Berilah mereka kabar gembira, jangan bikin mereka lari dari agama. Kalau kita sikap kita kasar, keras kepada orang-orang jahil, orang-orang awam, itu menyebabkan mereka itu lari dari dakwah sunnah wal jamaah, antum berdosa. Antum berdosa. Nah. Kan adalah akhlak dijaga. Ya. Sehingga mungkin tanpa kita berdakwah pun mereka akan mengikuti kita. Masya Allah, akhlaknya di kampung, subhanallah, tawadu, merendahkan diri, sama orang tua menghormati, sama keluarga bagus. Orang pun tidak tanpa kita dakwah ya kan, orang ini ngajinya di mana tuh, gurunya siapa, ya, akidahnya bagaimana, apa tuh dia itu, ikut apa dan sebagainya. Karena melihat bagaimana lemah lembutnya kita dan bagaimana bagusnya akhlak kita di tengah-tengah masyarakat dan keluarga, secara tidak langsung kita telah mendakwahi mereka. Nah, sebagaimana kisah kemarin yang diceritakan oleh Sazul kemarin, ada seorang dai yang dipukuli oleh preman, ya. Setelah sampai dia pingsan, ketika dia sudah sadar, tanya, mana yang mukuli saya tadi? Katanya, yang dimukuli kamu di penjara. Katanya dai tadi, kasihan dia. Siapa yang akan ngurusi keluarganya? Lihat, seorang dai dipukuli oleh preman, kemudian preman di penjara, justru dia kasihan kepada preman yang mukuli tadi, karena dia punya keluarga, siapa yang menanggung? Akhirnya, keluarganya ditanggung oleh dai tadi. Bagaimana seorang akhlak, seorang dai, ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya, preman itu menjadi pertobat karena melihat bagaimana akhlak yang mulia yang dimiliki oleh dai tersebut. Ini adalah akhlak dai. Juga lihat akhlaknya. Hasan al-Basri rahimahullah, ulama tabi'in, ya. Al-Hasan al-Basri, beliau punya tetangga yang apa di lantai atasnya gitu, mungkin ya kalau sekarang ya tidak, atasnya itu digunakan untuk kamar mandi tetangganya, orang Nasara, orang Nasrani. Yang gatnya atau tingkatnya itu merembek apa ngerembes itu apa airnya, sehingga kencingnya itu netes di kamarnya Hasan al-Basri. Kencingnya netes di kamarnya beliau. Beliau tidak mencak-mencak, beliau tidak bicara kepada tetangganya. Beliau sabar, bahkan ditadai itu tetesan air dengan apa manci, mungkin bahasa kita dengan apa tempat untuk menampung agar kencingnya tidak menjalar kemana-mana. Itu beliau tidak kemudian mendatang ke Ranasol dan mencam-mencam, tidak. Terima dengan sabar. Karena beliau ingat sabda Rasulullah SAW. Ijalah hadisnya yang dikibatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Beliau menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir fal yukrim jarahu. Orang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, darah dia memuliakan tetangganya. Akhirnya jatuhlah sakit Hasan al-Basri ini. Kemudian orang Nasol ini menjenguknya. Setelah menjenguknya kok ada bau yang tidak enak. Ternyata itulah bau kencing yang datang dari kamar mandinya dia. Kemudian dengan terus orang Nasrani tanya, wahai imam, hey imam, berapa anu tahun kamu merasakan hal semacam ini? Beliau pun enggak mengaku, tapi karena orang Nasrani tanya terus sampai akhirnya beliau mengaku, beliau alami selama 20 tahun menahan bau kencing di kamarnya. Maka subhanallah, begitu mulianya akhlak imam ini, akhirnya orang Nasrani tadi masuk Islam tanpa didakwai. Hanya karena akhlak yang mulia, budi yang sangat luhur, menjadikan orang itu masuk Islam. Ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Inilah as-salafiyun, para salafun saleh. Itu contoh-contoh kita. Seperti itu orang-orangnya. Bukan orang yang kaku, kasar dan sebagainya. Ya? Ini sudah bukan tempatnya lagi untuk demikian. Nah, ya. Kita boleh memang keras, kaku. Tapi nanti ketika berhadapan dengan ahlul bid'ah, berhadapan dengan orang-orang kufar, yang mereka memerangi dan memusuhi kita. Nah, iya, bagaimana sifat mereka yang Allah gambarkan di Al-Quran? Ashidda wal kufar ruhama bainahum. Ciri-ciri pengikut Rasul itu adalah ashidda wal kufar. Mereka tegas, keras kepada orang-orang kafir, ahlul bid'ah dan sebagainya. Namun ruhama bainahum, di antara mereka orang yang sangat saling rahmat, saling kasih mengkasih, cinta mencintai, bantu membantu dan tolong menolong. Itu sifat daripada pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dalam ayat yang lain Allah katakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, sifat mereka kata Allah, sebagian mereka menjadi penolong, sebagai wali kepada sebagian yang lainnya. Itu ciri-ciri orang-orang yang soleh. Nah, maka yang kedua atau yang kedua fikih tadi adalah mulazamatul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Hendaklah kita selalu beramal ma'ruf nahi munkar ketika kita mendapatkan sesuatu yang munkar, atau kita ingin mengajak manusia di atas yang ma'ruf. tentu saja tadi menurut kemampuan kita masing-masing dan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijaksana dan baik. Yang ketiga, fikih yang ketiga, al-ma'u la yujar ala musibah. Seseorang itu tidak dapat pahala karena musibah dia. Seorang itu tidak akan mendapatkan pahala, tidak akan diberikan ganjaran oleh Allah karena musibahnya. Kenapa? Biasa laisa min sa'ati. Karena musibah itu dipakai ganjel itu. Ada sistemnya mana ya? Masih ada waktu. Setengah jam ya. Nah, yang ketiga, ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ma'u la yujaru 'alal musibah. Seorang hamba, laki ataupun perempuan, itu tidak mendapatkan pahala atau ganjaran karena musibah, karena suatu musibah. Kenapa demikian? Li'anna laisat min sa'ati. Karena musibah itu bukan buatan dia. Ya kan? Apa ada orang yang bikin cari musibah kan enggak mungkin. Tadi ya. Nah, yang ketiga, seorang hamba musibah atau suatu musibah, karena musibah itu dari buatannya. Wa inna ma yujaru 'alal khufiyyah wa suhutihi wa thiyabatihi wa tuhu sabrihi wa ridha qada'illah wa qadrih. Akan tetapi, seorang hamba itu diberikan niat dan sabat dan kokohnya dia di atas kesabaran dan indahnya kesabaran dia, ridhonya dia dengan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jadi kalau ada musibah, asal mulanya kita tidak dapat pahala, baru kita akan dapat pahala kalau sikap kita bagaimana dengan musibah itu. Kalau kemudian kita membaiki niatnya, berharap pahala dari musibah ini, sabar, tidak mengeluarkan kata-kata dengan kata-kata yang tidak baik, tidak memukul dengan anggota badan kita dan sebagainya, maka barulah musibah itu akan memberikan pahala bagi orang yang mendapatkan musibah tersebut. Nah, kemudian yang keempat, musamahatu al-masabi atau al-musabi wa kuburi iktidari. Adalah seorang itu bermusamahah, berlapang dada dan memberikan memaklumi gitu ya, memaklumi untuk menerima udur dari orang yang terkena musibah. Walidzalika ifa anha Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ma qalat lahu ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pergi memberikan udur berlapang dada ketika Rasulullah menasihati wanita yang sedang terkena ujian dan dinasihati untuk bertakwa dan bersabar, wanita itu malah mengatakan ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah kamu dariku karena kamu tidak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang menimpaku ini. Beliau pun kemudian meninggalkan tanpa mengadakan perlawanan beliau. Kemudian beliau tidak mengatakan yang kata-kata yang lainnya. langsung beliau meninggalkan. Ini menunjukkan tidaklah orang itu juga berlapang dada memberikan maklum dan memberikan udur kepada orang yang kena musibah. Ya, karena ini memang sangat berat, ya, sangat berat. Nah, yang keempat, at-targhibu fi ihtimal ada inda budli nasihah wa nusri mu'awdarah ma'idah wa lidhalika ihtamal Rasulullah SAW ta'annud al-ma'ah fa kalamaha ala yahmilu at-ta'nif. Darah memberikan targhib, anjuran, ya, dan berikan nasihat dengan nasihat yang baik terhadap orang yang sedang terkena musibah agar dia itu kemudian menjadi lapang dada dan apa dengan musibah itu menjadi berkurang beban atau sesuatu yang menimpa pada diri hamba tersebut. Di sini ya ta'ziyah, ta'ziyah, memberikan ta'ziyah kepada orang yang kena musibah sehingga yang semula dia itu mungkin sangat murka atau sangat begitu tertekan ketika kena musibah, namun dengan dinasihatkan, diingatkan dia dengan ayat-ayat Allah, diingatkan dengan hadis Nabi tentang keutamaan orang-orang yang sabar, diingatkan dengan bagaimana yang akan dia dapatkan ampunan dosa, ya, ampunan pahala, berikan pahala dan ampunan dosa, dan kadang Allah akan mengganti musibah itu dengan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang dia kehilangan. Maka dengan nasihat-nasihat ini akan menjadi lemah, akan lembutlah hati tadi sehingga dia akan menjadi lapang dada untuk menerima keputusan dan takdir Allah yang menimpa pada hamba tersebut. Istilahnya memberikan ta'ziyah. Nah, kemudian hadis yang kedua masih berkaitan dengan masalah sabar. Nah, hadis yang kedua. Wa Aqa ibn Abi Rabah, murid seniornya Abdullah ibn Abbas. Aqa ulama Madinah, seorang ahli fikih, Aqa. Beliau murid seniornya Abdullah ibn Abbas, satu level dengan mujahid gitu ya. Wa Aqa ibn Abi Rabah, qala qalani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah berkata kepadaku Abdullah ibn Abbas, semoga Allah merahmati kepada kamu, diberikan ridho, mendapatkan apa? Mari kepada katanya, ala urika imra'atan min ahli jannah, maukah kamu aku perlihatkan perempuan ahli surga? Nah, begitu. Aku mata katakan bala, ya tentu saja wahai Abdullah bin Abbas. Qala hadhihi imra'ah as-sauda, wanita perempuan wanita hitam inilah. Dia ceritakan kisah wanita hitam yang atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita tadi, wanita yang berkulit hitam tadi, ya, itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ini Abdullah menceritakan tentang kisah wanita hitam yang masuk surga. Ya hadirin, Allah Subhanahu wa taala memuliakan makhluknya bukan dari postur tubuh, bukan dari status sosial. Kalau dilihat tubuhnya wanita tadi hitam, bahkan terkena penyakit ayan, epilepsi, penyakit yang menjijikkan dan gila ini. Namun ternyata Allah SWT memiliakan makhluknya bukan dari situ. Allah SWT memiliakan makhluknya bukan dari keadaan fisik dan tubuh manusia. Lihat, ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW dan dia berkata, inni usra wa inni atakasyafu faja'allaha ta'ala li. Kata wanita tadi kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit kalau itu ya, sementara kita artikan ayan ya, walaupun ada dua penafsiran, sementara kita artikan ayan, epilepsi itu ayan ya, penyakit yang gila ini loh, kalau kambuh nggak tanggung-tanggung, mungkin di mana-mana pun, di WC, di waktu, sedang di tengah-tengah manusia, nggak kenal apa istilahnya, nggak ada tanda-tandanya, tahu-tahu kelepak gitu loh, ya kan, ayan itu penyakit. Nah, makanya wanita tadi ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah aku terkena penyakit ayan dan ketika ayanku kambuh auratku nampak. Malu hada rajul, hada imrah malu, malu kalau auratnya dilihat oleh orang lain yang bukan mahram, seperti wanita di zaman sekarang ini malah ditampak-tampakkan auratnya, dipamer-pamerkan auratnya. Seolah-olah inilah, lihatlah aku di sini, petisku ini, dadaku ini, mukaku ini, itu wanita sekarang. Kalau wanita zaman dahulu malu, kalau aku kambuh itu auratku hengkap ya Rasulullah, aku malu. Maka doakanlah kepada Allah untukku agar sembuh penyakitku. Maka Rasulullah SAW berkata, in syi'ti samarti walakin jannah. Kalau engkau sabar dengan penyakitmu tadi, kamu surga. Ya. Wa in syi'ti da'atullah ta'ala ayu'afika, ayu'afiki. Kalau aku ingin doakan, kalau aku mendoakan kamu untuk kesembuhan penyakitmu, maka Allah akan berikan kesembuhan penyakitmu itu. Nah, ini diberi dihadapkan dua pilihan, pilih sabar dengan penyakitnya tadi, tapi surga, atau pilih kesembuhan. Nah, wanita tadi pilih mana? Faqalat, kata wanita tadi, asbiru, aku pilih sabar saja Rasulullah, enggak apa-apa ayan, enggak apa-apa. Saya punya penyakit ayan, tidak apa-apa, yang penting saya mendapatkan surga dari Allah SWT. Faqalat, namun wanita tadi masih ngomong, ini atakasyahu, namun kalau aku kambuh itu, auratku nampak lagi ya Rasulullah. Ya Allah, doakanlah kepada Allah ala atakasyahu, agar aku ketika kambuh, auratku tidak nampak. Saya ayan tidak apa-apa, namun ya Allah, ya Rasulullah, doakan, ketika aku kambuh, ayanku kambuh itu, jangan sampai auratku kelihatan. Itu yang diminta. Pada alaha, maka pun Rasulullah mendoakan kepada beliau, dan dikabulkan, sehingga wanita tadi menderita penyakit ayan, namun tiap kali kamu ayan yang tidak pernah tersingkap sedikit pun auratnya, diselamatkan Allah dari pandangan manusia ketika dia kambuh dari penyakit ayannya. Ya, dia kambuh tapi tidak kelihatan auratnya, subhanallah. Ini apa kisah wanita hitam yang dengan kesabaran dia menderita penyakit ayan, dia akan mendapatkan surga. Bagaimana fikih yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Yang pertama adalah si salim as-sabr ala al-bala fi dunya nuratul jannah. Kesabaran manusia dari musibah dan bala, baik penyakit ataupun yang lain sebagainya, dari musibah dan bala, ketika dia dapatkan di dunia dari musibah dan bala itu, nuratul jannah, itu akan mewariskan baginya surga. Artinya jenis musibah apapun yang dia terima musibah dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah SWT, maka musibah itu hanyalah mewariskan surga bagi orang yang menderita musibah tersebut. Nah, maka ini adalah satu apa senang kabar gembira bagi orang yang terkena musibah, mungkin dari penyakit yang diderita saat ini, mungkin punya penyakit apa yang seperti dari ayan, atau penyakit mungkin mah yang gak bisa sembuh-sembuh, atau penyakit-penyakit apa yang tidak baik, ya, yang dia terima dengan penuh kesabaran dari musibah tersebut, maka ingatlah hadis ini, mudah-mudahan itu sebagai memberikan kabar gembira bagi kalian atau bagi kita, sehingga ketika kita menderita satu penyakit yang tidak sembuh-sembuh atau musibah yang lainnya yang sulit untuk hilang musibah itu, dengan ingat hadis ini kita akan menjadi gembira, karena Allah di belakang hari telah menyiapkan pahala dan surga bagi hamba-hamba Allah yang sabar tatkala kena musibah, apapun jenis musibah tersebut. Yang kedua, ilajul amrah bin du'a wal irtija'i salik ilallah. Yang kedua, penyembuhan penyakit itu bisa dengan doa. Bagaimana Rasulullah mendoakan kepada perempuan tadi? Bukan Rasulullah memberikan satu obat, tapi Rasulullah memberikan doa dan iltijah, bertawakal dengan jujur kepada Allah SWT, maka itu bisa menjadi sebab sembuhnya suatu penyakit. Ingat kata Nabi tadi, kalau kamu sabar, kamu dapat surga, namun kalau kamu ingin aku mendoakan kamu, kamu pasti akan sembuh. Maka di sini, bahwa ilaj amrad, pengobatan penyakit, itu bisa dengan doa. Antum berdoa kepada Allah SWT atas penyakit yang diderita, dengan jujur, iltija yang jujur, dengan tawakal, penyadaran yang sejujur-jujurnya dan setawakal-tawakalnya, maka Allah SWT akan memberikan kesembuhan kepada penyakit kita insyaAllah ta'ala. Karena dalam hadis tadi Rasulullah demikian. Nah, yang ketiga yang bisa dipilih dari hukum di atas, al-ahdu bil-azimah afdalu minal ahdi bil-ruhsah liman wajada fi nafsihi qudratun ala tahmilihi ala tahmiliha. Mengambil yang utama itu lebih afdol daripada mengambil rukhsah keringanan. Ya tadi, wanita tadi dihadapkan dengan dua pilihan. Yang utamanya apa? Kalau kamu sabar dengan penyakit tadi adalah surga. Ini keutamaannya. Khususnya apa? Kalau kamu aku minta aku mendoakan kepada Allah atas penyakit mudah, pasti aku akan sembuh. Yang satu adalah keutamaan sabar dengan surga, yang kedua rusak keringanan yaitu dengan doa dan dia sembuh. Maka kata Syekh di sini, mengambil yang utama itu lebih afdal daripada mengambil rusak selama dia punya kemampuan dan kekuatan. Maka wanita tadi mengambil apa? Yang utama itu apa? Sabar di atas penyakit ayahnya dan beliau mendapatkan surga. Ya? Dia kan mengambil yang paling berat. Kalau kita mungkin mengambil sembuh saja. Ya? Kalau wanita ini ya, saya ayah nggak apa-apa, asal mendapatkan surga. Tentu saja, bagaimana beratnya seumur hidup dia menanggung penyakit ayan. Bagaimana ini beratnya? Penderitaan yang sangat berat, menanggung hidup, selama hidup dia berpenyakit ayan. Penyakit yang sangat menghilani, penyakit yang menjijikan, penyakit yang disirik oleh orang, penyakit yang dihina oleh orang. Namun dia sabar, karena dia mendapatkan surga di belakang hari, maka ini adalah suatu keutamaannya. Dan mengambil yang utama itu lebih afdal daripada mengambil keringanan. Rusak. Ya. Bisa dicontoh yang lain ya. Pokoknya kalau dihadapkan dua perkara antum, yang satu keutamaan, yang satu adalah rusuh. Kalau antum punya kekuatan, ambil yang utama. Ambil yang utama. Kalau punya kekuatan, kalau enggak punya kekuatan, jangan coba-coba. Ini banyak sekali di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kisah-kisah semacam ini. Yang keempat, syiddatu haya'il sahabiyyat radhiyallahu anhunna fa hadhihi imra'a asya ma tahshahu ay yataqashshafa shay'an min jismiha. Syiddah haya'il sahabat, betapa besar rasa malunya para sahabiyat waktu itu, yang mereka itu malu dan khawatir kalau sampai auratnya dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Ini menunjukkan bagaimana syiddahnya, sangat kuat dan sangat besarnya malunya, rasa malunya para sahabat ketika aurat mereka dilihat oleh orang lain. Dalam keadaan dia tidak sadar saja, enggak mau dilihat oleh orang lain. Ya, dalam keadaan dia enggak sadar kan, tak kala dia sakit, kamu kan dia enggak sadar. Dia enggak sadar, dia malu dilihat auratnya oleh orang lain, apalagi kalau dalam keadaan dia sadar. Yang dalam keadaan dia sadar, lebih malu lagi. Nah, ini menunjukkan bagaimana sangat erat memiliki rasa malu yang sangat besar oleh yang diberikan para sahabat. Jalan dicontoh oleh para muslimat. Sifat yang mulia ini dalam seorang wanita itu juga memiliki sifat semacam ini, malu kalau auratnya dilihat oleh orang lain, malu kalau melakukan satu perbuatan yang menjadikan jatuh muruah dan kewibawaannya. Adalah demikian mestinya seorang wanita untuk benar-benar bersikap sebagaimana para sahabat, para pendahulu mereka memiliki sifat malu ketika berbuat sesuatu yang tidak baik di dalam agamanya. Itu dalam hal ini adalah menampakkan auratnya. Nah, saya jawab tu, saya jawab waktu dilanjutkan. Satu hari lagi ya. Nah, satu hari lagi, insya Allah pas ni. Hari yang selanjutnya yang ketiga, wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا غصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masih berkaitan dengan masalah sabar, tidaklah menimpa sesuatu kepada orang yang beriman. Muslim di sini dijadikan sebagai perwakilan saja ya, bukan cuma muslim saja tapi wal muslimah. Artinya dialah menimpa suatu musibah kepada orang muslim laki ataupun perempuan. Min nasobin. Baik musibah itu dari kata nasob. Nasob itu adalah kecapean, kelelahan. Lelah. Ya. Lelah di atas kebaikan. Tatkala dia mencari ilmu, pulang mungkin lelah. Ya, habis ngaji, habis daurah. Dia ada di majelis ilmu, dia menahan punggungnya untuk duduk selama 1 jam, 2 jam, kadang-kadang 5 jam dia ada di majelis ilmu, kadang dengan naik bus, kadang naik motor, capek semua, pulang di rumah dalam keadaan capek tubuhnya ini. Nah, kata Rasulullah SAW, ini adalah penghiburnya. Tidaklah menimpa pada diri orang yang beriman lagi ataupun perempuan dari kecapean yang dia ya, yang menderita, yang dia derita di tubuhnya capeannya. Wala wasabin, ataupun dia sakit. Wala hammin, atau dia pun gundah gulana. Oleh hajan atau dia sedih, tidak boleh al-ada diganggu dengan gangguan-gangguan dari orang lain. wala ghammin ataupun kesusahan dan kekhawatiran. Hatta syaukatan syakwa sampai orang yang beriman itu tertusuk diri dari bentuk musibah yang paling ringan dan paling kecil, illa kafarallahu bihi min khotayahu, kecuali itu semua akan menjadi penghapus dosa dan kesalahannya. Nah, ini kan dengan ingat hadis ini, dalam keadaan apapun kalian akan dapat pahala dan kalian akan terus semangat. Ketika mendapatkan kelelah dan keletihan habis mencari ilmu, ya mungkin bagi seorang laki-laki Karimah Isa cari bekerja dari pagi sampai sore, bekerja sebagai penjual dan sebagainya, kemudian untuk menghidupi anak dan istrinya dia capek, setelah seharian dia kerja pulang dengan tubuh yang capek, maka ingat, capek kantung itu adalah capek yang mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi seorang istri yang dia capek mengurusi keluarganya, anak-anaknya, ya, ketika ditinggal suaminya untuk pergi, ya bekerja, dia harus mengurusi keluarganya, harus mengurusi rumahnya, harus mungkin membersihkan, ya mungkin mencuci pakaian, baju-baju suaminya, pakaian-pakaian anak-anaknya, mungkin mengurusi dan membersihkan rumahnya dan sebagainya. Maka itu semua kecapean dan keletihan istri yang dia sedang bekerja untuk keluarganya dan suaminya itu, capeknya dia tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Capeknya dia itu membuahkan pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sering kata Nabi, tidaklah menimpa orang yang beriman keletihan, capean, kesakitan, dan sampai ketika dia mendapatkan suatu kesedihan, gudah gulana. Namanya kehidupan manusia penuh dengan ujian, kadang susah, kadang bergembira. Maka tatkala dia susah, tatkala dia sedih, tatkala dia gundah gulana, tatkala dia diganggu, tatkala dia khawatir, sampai dia terkena duri suatu bentuk musibah yang paling kecil, itu semua akan menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya. Hadis ini sahih diriwayatkan dengan Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. 6. Kita lihat fikih yang bisa dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, al-mu'adiyat allati tusibul mu'min tutahhiru minad dunub. Mu'adiyat, gangguan-gangguan dari jenis gangguan apapun yang menimpa pada diri orang yang beriman, laki ataupun perempuan, itu semua tutahhiruhu minad dunub, akan menjadi pembersih dari dosa dan kesalahan, apapun jenis gangguan tersebut. Ya, apapun jenis gangguan tersebut. Yang kedua, kesalahan itu. Itu adanya. Oh, kau lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, yang bagi alal abdi ala yajma'a ala nafsihi dan ala wa tahyitu sawab. Dalam soal hamba itu jangan sampai dia itu luput dari pahala tatkala dia kena musibah, baik gangguan-gangguan apapun. Nah, ini jangan sampai soal hamba itu ketika dia kena musibah justru dia tidak mendapatkan apa-apa. Ini rugi. Jangan sampai soal hamba mendapatkan demikian. Karena apa? Setiap kali musibah yang menimpa kepada seorang muslim, perempuan atau laki-laki, dalam bentuk apapun musibah tersebut, kecilnya apapun musibah itu, semua akan menjadi penghapus dari dosa dan kesalahannya. Ya, maka jangan sampai seorang hamba luput dari pahala ketika dia mendapatkan suatu gangguan yang dia tidak sukai. Nah, biar dia bersih di dunia ini. Ya. Kita kan manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka tak kala kena musibah, kita terima dengan sabaran, dosa yang telah kita lakukan akan terhapus dengan musibah tersebut. Bagaimana Rasulullah katakan, la tazalu bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma 'alaihi min khathiyah. Terus menerus musibah bala menimpa orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Mereka diuji dengan keluarganya, mereka diuji dengan hartanya, mereka diuji dengan kehormatannya, sampai dia berjalan di muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun, bersih dosanya. Karena musibah-musibah yang datang kepadanya dia terima dengan kesabaran. Maka darah seorang muslim, seorang hamba, jangan sampai dia luput dari pahala tatkala dia terkena musibah, kecilnya apapun musibah tersebut. Yang terakhir, al-masab al-musabu min haramin sawab. Apa? Orang yang tidak sabar ketika kena musibah itu akan diharamkan baginya pahala. Maka jangan sampai orang yang kena musibah dia tidak sabar, dia akan rugi dua kali. Rugi dengan musibahnya di dunia, dia musibah, dia celaka dengan musibah itu. Dan rugi di akhirat, karena tidak mendapatkan apa-apa, baik pengampunan dosa maupun tambahan pahala. Maka rugilah orang setelah kena musibah dia tidak bisa bersabar. Maka yang terbaik bagi kita adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu saat kalau kita diuji dengan suatu ujian atau gangguan yang tidak kita sukai, adalah kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW tentang keutamaan orang-orang yang sabar, tentang pahala yang besar yang akan dia dapatkan manakala dia diuji oleh Allah dengan suatu musibah, dia terima dengan penuh kesabaran. Nah, saya kira cukup. Ada yang ditanyakan? Halal. Iya. Itu ya. Wa antasum khairu lakum, ya. Kalau kamu berpuasa lebih baik dari kamu. Kalau antum mempunyai kekuatan dan bisa mengawasinya apa? Mendeteksi saya kuat dengan safar ini puasa, kan bisa sabar lagi. Jadi kalau kan ini, kalau puasa kan lebih afdal ya. Kalau dia tepat di bulan yang lain kan tidak sebagaimana bulan Ramadan. Maka antum bisa lihat tentang kekuatan diri antum, mampu enggak dengan safar ini antum puasa sehingga tidak menjadikan mudarat bagi tubuh antum. Kalau enggak apa-apa, ini safar yang ringan saja, enggak apa, saya tetap puasa, tafadhol. Wa anta sumu khairul lakum, kalau kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Ada tempat yang lain di dalam Al-Qur'an dikatakan, wa anfiqu ma qala lakum min an-nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Wa in khiftum ala ta'dilu aba wahidatan aw malakat aymanukum, kan gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa anfiqu ma qala lakum min an-nisa'. Nikailah oleh kalian wanita-wanita yang lain 2, 3, 4. Jadi kata Allah kan, nikailah oleh kalian wanita-wanita yang lain, langsung sebutkan 2, bukan 1, 2, 3, atau 4. Ini namanya adalah keutamaannya ya. Utamanya lagi-lagi itu nikah lebih dari 2, lebih dari 1 utamanya kalau dia mampu. Karena Allah katakan, nikailah oleh kalian perempuan yang lain 2, 3, atau 4. Namun lihat rusuhnya, keringannya. Wa in hittum alla ta'dilu, ini rusuhnya, keringanannya. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil dengan 2 istri atau 3 istri, tentu saja karena kamu punya banyak kelemahan. Maka ya wahidah saja, satu wanita saja atau budak yang kamu miliki. Ini rusuh. Ya maka kalau ada seorang laki-laki punya kemampuan 2, 3, 4 pun lebih afdol daripada dia memilih 1 istri. Gitu. Tapi kalau dia punya tadi ya kemampuan. Tapi kalau karena kelemahan, takut sama mertua, mau nikah lagi gak berani ngomong, sama istrinya dipantolongin juga gak berani, ya sudah satu saja daripada istri dua malah tambah rusak keluarganya, malah istri satu awak lempar-lemparan piring nanti berkelahi dan antum gak bisa melerai karena lemah tadi, punya istri dua malah rusak keluarganya, dan nah ini malah lebih bahaya ya, satu saja atau wanita budak yang kamu miliki. Cuma ini sebagai contoh saja, kalau mengambil yang utama itu 2, 3, 4 itu lebih afdol, tentu saja kalau memiliki tadi ya kemampuan. Kalau gak punya ini kan jangan coba-coba. Karena bisa jadi kita mengambil sesuatu yang wajib apa yang sunnah, tapi malah meninggalkan yang wajib. Nah, wajibnya kan adalah dia memiliki istrinya, kuangkutaku waalaikum salam. Hiduplah istri kamu, jagalah kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Selama istrinya satu mungkin bisa bagus dia memberikan pengajaran, mengajak taklim dan sebagainya. Begitu istri dua mah tambah kacau, tambah kacau, tambah kacau, anaknya enggak terurusi dan sebagainya. Ini mah sampai rusak. Ya berarti antum enggak punya kemampuan. Lebih baik satu saja, itu lebih selamat daripada 2, 3, atau 4 tapi dalam keadaan tidak ada kemampuan. Nah, cukup hari ini. Iya. Iya. Nah, boleh enggak apa? Asal masih hidup. Boleh kita mendatangi orang soleh yang ahli ilmu, ya ulama, saya punya penyakit ini, tolong doakan, boleh. Asal masih hidup. Iya. Kan orang soleh, orang yang ahli soleh kan orang yang lebih dekat dengan Allah. Kemudian orang yang soleh itu lebih sedikit dosanya daripada kita. Orang yang soleh itu lebih muhtajab doanya daripada kalau kita yang banyak dosa dan maksiatan ya. Enggak apa, asal masih hidup. Yang soleh itu sudah meninggal. Di kuburan Kiai Fulan, dia datang tawaf di situ, wahai Habib, alhamdulillah ini sudah meninggal kok dimintai pertolongan. Rasulullah ketika mengubur dengan sahabatnya yang meninggal, sahabat ini kurang apa sahabat itu. Ketika sudah dikubur, kata Rasulullah kepada sahabat yang masih hidup, wahai sahabat, doakanlah saudaramu karena dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Yang masih hidup disuruh mendoakan yang meninggal. Yang meninggal siapa? Sahabat, kurang apa solehnya? bukan dimintai doa, tapi yang masih hidup suruh doakan, bukan seperti itu. Orang ya seperti itu, kiai bukan kiai mintai apa doa, saya mau nikah ini enggak dapat jodoh-jodoh, wah kiai berilah aku sesuatu agar aku dapat segera nikah dan sebagainya, dengan sekian-sekian baca Quran di situ dan sebagainya. Ini adalah perkara yang syirik, bid'ah minimnya, dan nanti mengantarkan kepada syirik. Kalau dia yang diminta Allah, bid'ah dia. Tapi lama-lama yang diminta adalah kiai tadi. Jadi boleh kita mendatangi orang salat tentang dengan salat masih hidup dan di depan kita. Jangan orang katanya di Jakarta, wahai Habib Idris, tolonglah saya. Ini enggak mungkin dia dengar. Nah, ini sesuatu yang enggak mampu, ini adalah syirik, enggak boleh. Walaupun dia soleh, enggak boleh, karena dia enggak mungkin dengar. Ini enggak mungkin dengar. Orang sufi kan gurunya di sana, dia di rumah, wahai Habib, wahai guruku, wahai gurunya di jauh di sana. Tapi dia yakin gurunya dengar ucapan dia, ini adalah ada syirik. Tidak dibolehkan. Nah, ada lagi tadi. Sabar itu. Kena. Ya itu nanti antum perlu jadi itu. Apa yang keluar dari mulut antum dia itu? Jika ada mulai ini lah, ini lah, ini. Kemudian ada rasa kecewa, enggak masalah. Kecewa itu bukan berarti dia enggak sabar. Namun ucapan dia begitu kemudian langsung keluar kata-kata jelek ini, gara-gara ente tadi enggak jawabannya kurang ini, gara-gara demikian, gara-gara ini dan sebagainya, antum habiskan ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu sudah enggak bisa dikatakan sabar lagi. Namun ada apabila dia gelo, itu bukan berarti dia tidak sabar. Sesuatu yang hilang itu mesti gelo kan. Bagaimana seorang sahabiah yang kehilangan mati suaminya. Dia datang kepada Nabi Rasulullah, suamiku meninggal demikian. Kata Nabi, bacalah Allahumma ajirni fi musibati wahlub li hayraniha. Ya Allah, sudah pahala atas musibahku ini, dan jadikanlah dengannya lebih baik daripadanya. Kata wanita tadi, seolah-olah enggak percaya. Siapa yang lebih baik daripada suami saya? Gitu loh. Akhirnya dia baca itu langsung dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Tapi bagaimana istri suami dengan saya? Gitu. Nah, ini menunjukkan dia juga seolah-olah enggak menerima soal baca ini suami saya, mana lebih baik? Itu menunjukkan bahwa kecewa itu bukan berarti mengurangi kesabaran. Ini namanya kehilangan ya susah kan. Namun tadi dipaksa dia untuk mengatakan doa Allahumma ajirni fi musibati wa ahlub li khairan, kalau itu berupa kehilangan sesuatu, dan pasti Allah akan mengganti yang lebih baik. Akan lebih baik. Itu saja. Nah. Oh, enggak masalah. Menurut saya itu bukan berarti mengurangi tawakal, tidak. Ini cari enggak apa-apa. Dengan cara-cara yang syar'i, dengan cari-cari wadah dukun dan sebagainya. Ini bilangnya di sana Mbah, nanti sini bahas ini sudah enggak syar'i lagi. Cari yang syar'i saja. Nah. Sudah cukup. Nah. Dia cerita di mitosnya, dia cerita tujuannya apa? Kalau dia cerita musibah tujuannya ini apa, curhat agar dia bisa memberi pengarahan dan memberikan takziah, maka hal ini tidak apa-apa. Mendingan cerita kepada orang ustaz, tujuan dinasihat, oh enggak usah pun ini bagus tujuannya. Dia lebih tahu orang yang cerita itu tujuannya apa dulu. Dia tujuan untuk mengeluh dan sebagainya, ini sudah enggak baik. Namun kalau dia cerita tujuannya tadi agar dia dinasihati dan sebagainya, atau dia ingin menceritakan suatu kronologi kejadian, bagaimana sikap saya dengan musibah saya ini, apakah saya harus begini ya, dia minta nasihat, maka diceritakan tidak apa-apa. Dan ini banyak kisah-kisah orang-orang yang demikian keadaannya, menceritakan kepada Rasulullah SAW tentang suatu kejadian, tapi dia minta nasihat. Kalau dia cerita kepada orang-orang, maka ini sudah membutuhkan dia tidak ada niat baik. Orang bukan enggak tahu apa-apa, bukan ahli ilmu, orang yang enggak ngaji diceritakan musibah, akhirnya disyukur gitu malam-malam. Ya, nah, seperti ini tidak ada gunanya dia menceritakan musibah kepada orang yang bukan ahlinya. Jadi tujuannya apa dulu dia menceritakan itu? Tujuannya yang dia lebih tahu. Nah, cukup ya. Siapa di dalam ini? Nah, ilmu itu di dalam Al-Quran Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertawalah kepada Allah, Allah akan memberikan kamu ilmu. Berarti hendaklah seorang meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Barangkali dia evaluasi amalan apa yang masih kurang, mungkin keikhlasan kita kurang atau apapun, mungkin kita masih perlu ketakwaan lagi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ilmu. Karena ayatnya tadi katakan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertawalah kamu kepada Allah, Allah akan berikan ilmu kepada kamu. Maka hendaklah seorang yang kurang tepat paham dalam memahami ilmu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, dan membersihkan niatnya, memurnikan niatnya kembali, mengulangi lagi evaluasi kembali, kurang apa ini. Nah, mungkin masih ada kerja ikhlasan, tujuan-tujuan apa ini yang kurang, sehingga dia dengan lebih dekat takwa kepada Allah, Allah akan menjadi wa yu'ali yarzuqukumullah, Allah akan memberikan ilmu yang mengajarkan kepada kamu. Itu saja. Ya. Dan kurangi maksiat atau saja, karena kemaksiatan itu akan menghalangi ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i, Syaqawatul Baqi, ani an su'al hifdi farsadani bi tarkil ma'asi wa ahbarani bi anna ilman nur wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Bapak Ibn Jarrah tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau menunjukkan kepadaku agar aku meninggalkan dosa dan maksiat. Kemudian dia menghabarkan kepadaku sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan oleh Allah kepada para pelaku maksiat. Nah, jelas kita evaluasi mungkin kepanis banyak kemaksiatan yang kita masih kerjakan, ketaatan yang masih kita tinggalkan, sehingga itu akan menghalangi datangnya ilmu. Adapun kalau kita sudah berbuat demikian dengan usaha ketakwaan, masih kita masih belum paham, maka adalah dia mencintai ilmu itu sudah merupakan kebaikan bagi dirinya. Karena rokhaya tadarasunah bainahum ila najrat alaihim sakinah wa asyiatum wa rahmah wa hafadumul malaikah wa dakarallahullahullahu iman indah. Bila berkumpul satu kaum di rumah, dari rumah-rumah Allah, dihadiri majlis ilmu di masjid, membaca Al-Quran, mempelajari agama, kecuali Allah akan turunkan kepada orang tadi atau kaum tadi ketenangan jiwa, ketenteraman hati, dirahmati oleh Allah dan dikelilingi oleh para malaikat. Siapapun orang, entah dia faham atau tidak, selama dia hadir di majlis ilmu, Allah akan berikan ketenangan jiwa, ketenteraman hati, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu demikian keadaannya. Ya, subhanakallahumah alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sunan kajian ini hari apa loh?